siapa yang tak panas? Kasus ini wajib tuntas. Tampomas. Koran-koran seperti amblas. Tampomas. Pahlawanmu kurang tangkas. Tampomas. Cukup tamat bilang naas.